Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lishani. Asyadu anna muhammadan abduhu rasuluhu adda'i ila rubwani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah, jual beli, khiyar, riba, utang piutang, sewa menyewa, dan syirkah dalam Islam. Baik, pembahasan terakhir, kita sedang mencontohkan riba al-buyu, riba al-buyu. Yang kesimpulannya adalah contoh-contoh tentang riba ad-duyun maupun riba al-buyu sangat banyak dan terus berkembang. Tapi yang terpenting adalah memahami kaidah. Ya, memahami kaidah sehingga mudah kita pahami mana riba utang piutang dan mana riba jual beli. Saya ingatkan kembali, kalau utang piutang sebabnya apa? Sebabnya karena ada keuntungan yang dibuat di awal akad, atau karena adanya denda keterlambatan. Itu namanya riba apa? Riba utang. Adapun riba jual beli sebabnya karena apa? Sebabnya karena adanya pelebihan atau adanya pengunduran waktu, gitu ya. Dan ini kembali kepada berapa barang? 6 barang. Dari 6 barang kembali kepada 2 illah, 2 sebab. Yang pertama alat tukar, yang kedua bahan makanan pokok. Kalau dia satu illah, maka tinggal dilihat dia sejenis atau beda jenis. Ya, kalau dia satu illah, tinggal dilihat dia sejenis atau beda jenis. Kalau dia sejenis, berapa syarat? 2 syarat. Kalau dia beda jenis, berapa syarat? 1 syarat. Berarti kalau dia sejenis, 2 syarat. Karena kalau tidak terpenuhi 2 syarat ini, maka terjadi riba. Syarat yang pertama harus sama. Berarti kalau ada pelebihan, itu namanya apa? Riba. Disebut dengan riba fadl, riba lebih, adanya pelebihan. Kalau dia tidak cash, syarat yang kedua harus cash. Berarti kalau dia tidak cash, berarti ini namanya riba apa? An-nasi'ah. Gitu ya, riba an-nasi'ah. Bagi malam hari ini kita masuk mungkin ke pembahasan baru, yaitu utang piutang. Ya, masalah utang piutang. Masalah utang piutang yang pertama adalah tentang masalah berutang. Ya, masalah berutang boleh saja, enggak ada masalah orang berutang, dan tidak dicela orang yang berutang. Ya, tidak dicela orang yang berutang. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan berutang. Para sahabat banyak yang meninggal, ada yang berutang. Ya, bukanlah hal yang tercela orang berutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana?" Siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan siapa yang ingin memberi pinjaman. Maka menunjukkan bahwa orang yang meminjam tidaklah apa? Tidaklah tercela, karena dibuka peluang. Siapa yang ingin memberi pinjaman, dibuka peluang bagi siapa? Bagi yang meminjam. Ya. Fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, maka Allah akan melipat gandakan pemberiannya dengan kelipatan yang banyak. Nah, di sini keutamaan memberi pinjaman. Keutamaan memberi pinjaman, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kelipatan yang banyak, sekaligus keutamaan sedekah, ya, keutamaan sedekah. Ya, karena hakikatnya sedekah itu merupakan pemberian pinjaman kepada Allah yang Allah ganti dengan yang lebih banyak. Ya. Juga disebutkan dalam hadis Abu Rafi', riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor unta. Pernah meminjam seekor unta. Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridullahu yuqridu musliman qarda marratain." illa kana kasadaqatiha marratan. Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali, kecuali dia telah bersedekah satu kali. Jadi ketika dia memberikan pinjaman dua kali, maka sama dengan bersedekah kepadanya satu kali. Ini keutamaan memberikan pinjaman. Jadi memberikan pinjaman dua kali, kita mendapatkan pahala seperti bersedekah berapa? Satu kali. Iya. Jadi kalau misalnya kita memberikan pinjaman 1 juta, yang kedua kalinya 1 juta, berarti kita sudah pernah bersedekah 1 juta. Gitu ya. Ini keutamaan dari memberikan pinjaman. Ya, padahal uang kita kembali. Ya, padahal uang kita itu cuma dipinjam, tapi Allah memberi pahala seperti kita memberi sedekah. Pembahasan kedua tentang tambih atau warning. Ya, karena masalah utang ini ada orang bergampangan. Mentang-mentang utang gak ada masalah, tapi dia bergampangan sehingga jadi masalah. Gitu ya. Sehingga perlu kita adakan peringatan. Ya, ada tambih. Ya, ada beberapa hal yang harus diingatkan. Di antaranya tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Innar rajula idza gharima haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Sungguhnya orang kalau berutang, maka bawaannya kalau bicara sukanya dusta. Kalau berjanji sukanya menyelisihi. Ini juga peringatan bagi orang yang suka berutang, walaupun utang itu enggak ada masalah sebenarnya, tapi perlu diwaspadai. Nah, kalau orang sudah terlilit utang, itu kalau bicara banyak bohongnya. Ya, kalau janji ya banyak apa? Menyelisihi janjinya. Itu bukan hal yang asing dari orang yang berutang. Ya, sudah pintar bicara, sebelumnya kalem, pendiam, tapi karena ada utang pintar bicara, cari alasan. Dan yang kedua, pintar berjanji, tunggu pekan depan, oh afwan, tunggu 2 hari lagi. Ya, begitu terus. Ini betul ya hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang lain dari hadits Abdullah bin Amr ibn al-As, riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Akan diampuni dosa orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, semua dosa diampuni bagi yang mati syahid kecuali utang. Jadi sekalipun dia mati syahid, kalau dia ada utang, maka tidak akan diampuni. Hadits yang lain di hadits Thauban riwayat Ibnu Majah At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min 3 dakhala al-jannata min al-kibr wal ghulul wad dain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ruh berpisah dengan jasad dan bari min 3, dan orang itu terlepas dari 3 perkara, dari kesombongan, dari khianat, dan dari utang, maka dia akan masuk surga. Jadi selama ruh berpisah dengan jasad dan terlepas dari 3 hal, yaitu sombong, khianat, dan utang, maka dia masuk surga. Artinya orang yang punya kesombongan atau yang khianat atau yang punya utang, maksudnya tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga secara langsung, tapi mungkin perlu dibersihkan dosanya di neraka. Ya, dibersihkan dosanya di neraka. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya sampai dilunasi. Jadi ingat-ingat saja, walaupun enggak ada masalah dengan utang, tapi ingat hadis kayak gini, kita jadi takut, ya. Jadi takut berutang. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinar aw dirham qudiya min hasanatihi, laisa thamma dinarun wala dirham." Siapa yang mati dan dia memiliki utang satu dinar atau satu dirham, maka pada hari kiamat nanti diambilkan dari pahalanya, karena pada hari kiamat tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Jadi kalau orang punya utang, nanti ditukar dengan pahala, bukan ditukar lagi pakai uang. Ya, bukan lagi dibayar pakai uang, tapi dibayar pakai apa? Pakai pahalanya. Berarti kalau pahalanya habis, utang belum lunas, bagaimana? Berarti dosa orang itu yang dia ambil. Iya tak? Dosanya orang itu yang dia ambil. Jadi ini resiko ya bagi orang yang berutang. Iya. Di hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Irwal Ghalil, dari hadis Abu Qatadah. Dari hadis Abu Qatadah annahu sami'a sami'ahu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fi fihim fa dzakara lahum. Iya. Hadis yang lumayan panjang ya. Tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah merupakan afdalul amal, merupakan amalan yang paling mulia. Maka ada seorang lelaki yang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau saya terbunuh di medan perang? Apakah kesalahan saya terhapus? Apakah dosa-dosa saya terhapus?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Selama engkau berperang, engkau orang yang sabar, mengharapkan pahala, dan maju pantang mundur." Ini syaratnya ya. Selama dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, ya dia bersabar, dia mengharapkan pahala, dan dia maju pantang menyerah, pantang mundur. Ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa qult?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau saya terbunuh, ya, kalau saya terbunuh, apakah terhapus dosa-dosa saya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, selama engkau sabar, mengharap pahala, maju pantang mundur, kecuali utang. Illa dain, fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Kecuali utang." Karena Jibril bilang sama saya seperti itu. Jadi ada informasi dari Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang terbunuh di medan perang selama dia ikhlas mengharap pahala, pantang menyerah, itu gugur semua dosanya kecuali apa? Kecuali utang. Yang ngeri utang ini ya, sampai orang yang mati syahid. Padahal jihad itu merupakan puncak yang tertinggi dari agama, itu jihad. Tapi bersamaan dengan itu ada masalah kalau ada apa? Ada utang. Iya, kalau ada utang. Iya. Dari hadith-hadith ini, dari hadith-hadith yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita dengarkan, menunjukkan bahwa utang itu sesuatu yang boleh, bukanlah tercela, tapi tentunya pada hal-hal yang mendesak. Atau bahasa kita pada sesuatu yang darurat. Ya kalau sakit misalnya ya kan, sudah gak ada cara lain, ya mau bagaimana lagi ya kan, maka ini namanya darurat. Ya. Tapi kalau hanya gak ada mobil ya kan, apalagi uang panaik mahal, terus berutang, ya nggak mati kan, artinya cari yang murah-murah banyak, alhamdulillah. Iya. Atau ya apalah, artinya yang sifatnya tidak darurat. Ya misalnya HP-nya sudah tinggal HP center saja, ya kan sekarang pada pakai Android gitu kan. Ya, emangnya kalau center saja dia mati, ya kan? Artinya ini menunjukkan bahwa orang yang berutang itu tidaklah tercela selama pada perkara yang sifatnya apa tadi? Darurat. Tapi kalau hanya kebutuhan lux ya, kebutuhan tambahan, mau hidup mewah dengan utang, ini haram. Ini sesuatu yang terlarang. Iya. Sesuatu yang terlarang. Ya, ingin hidup mewah tapi caranya berutang. Ini dilarang dalam agama. Ini dilarang dalam agama. Iya, jadi ingin makanan enak, ingin baju baru, ingin rumah baru, ingin mobil baru. Ya pokoknya 5 tahun mobil ganti, tapi ngutang lagi. Iya kan? HP selesai, ngutang lagi karena enggak mau ketinggalan. Iya kan? Menjaga gengsi dengan utang. Ini jelas terlarang dalam agama. Ini jelas terlarang dalam agama. Jadi utang itu boleh dalam kondisi darurat. Iya. Hal lain yang perlu diingat adalah orang yang berutang dengan niat untuk membayar, dengan niat untuk membayar utang, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin untuk melunasi utangnya. Ini keutamaan ya bagi orang yang berutang dengan niat melunasi. Maka Allah akan membayarkan utangnya. Allah yang akan membayarkan utangnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu mampu melunasi utangnya. Mampu melunasi utangnya. Itu pun kalau dia meninggal dan memang betul dia berniat untuk membayar utangnya, terus meninggal belum sempat membayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membayarkan pada hari kiamat. Iya, Allah akan membayarkan pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu an." وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. Siapa yang mengambil uang atau harta manusia yang ingin ia lunasi, ya, dengan niat dilunasi, maka Allah akan membantunya untuk melunasinya. Namun siapa yang mengambil harta manusia dengan niat tidak melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Maka Allah akan membinasakannya. Ya, artinya orang yang berutang dengan niat tidak membayar utang, maka dia tidak akan bisa bayar. Dia tidak akan bisa bayar. Capek dia cari uang tapi dia enggak bisa bayar. Karena enggak ada niat untuk apa? Membayar. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya untuk bisa membayar. Oleh karena itu bagi orang yang berutang yang kepepet, maka dia harus berniat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya berutang ingin melunasi. Ingin melunasi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu melunasinya. Iya. Yeah. Maka kewajiban bagi orang yang berutang, kewajiban bagi orang yang berutang untuk melunasi utang pada waktunya. Melunasi utang pada waktunya. Ini hal lain ya. Ya, hal lain dari masalah utang yaitu orang yang berutang melunasi utangnya pada waktunya. Dan haram hukumnya mengundurkan padahal dia punya kemampuan. Itu haram ya, berdosa dia mengundurkan padahal sudah ada kemampuan. Ini biasa orang berutang ya. Misalnya dia sudah punya, dia punya utang 1 juta. Dia dapat uang 1 juta. Ya, tapi ya, ada keperluan lagi yang tidak terlalu mendesak juga. Nantilah, ya kan? Ditunda lagi, dibelanjakan lagi. Berarti tertunda lagi. Ya, maka ini diingatkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun, matlul ghani zulmun. Ya, orang yang punya kemampuan namun mengundur pembayaran utang adalah kezaliman, adalah kezaliman. Jadi mengundur pembayaran utang adalah kezaliman. Ya. Tapi bagi yang memberikan hutang, kalau misalnya melihat pada yang berhutang ada kesusahan ya dalam membayar hutang, maka wajib baginya untuk memberi waktu. Gitu ya. Ini adab dalam hutang piutang. Jadi kalau misalnya dia memberi pinjaman terus dia melihat pada yang berutang kesusahan membayar, maka wajib baginya untuk memberi waktu. Ia mengundurkan waktu pembayaran. Iya, dan haram baginya untuk minta disegerakan. Itu haram karena dia betul-betul tidak mampu. Betul-betul dia tidak mampu dan ini haram dia minta disegerakan yang menyebabkan orang yang berutang itu dipenjara atau semisalnya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 280, "Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wa in kana dhu usrah. Kalau orang yang lagi susah, fanadhiratun ila maisara. Maka nadhirah artinya beri waktu sampai ada kemudahan. Ya, beri waktu sampai ada kemudahan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu ikhlaskan itu lebih bagus. Ikhlaskan lebih bagus. Ini tergantung ya. Kalau pinjam 100 ribu ya mungkin bisa diikhlaskan ya. Tapi kalau pinjam 100 juta, ya. Yang jelas itu adab, artinya kewajiban bagi yang beri utang. Kalau misalnya yang berutang lagi susah, tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa, kita wajib untuk memberikan waktu dan haram bagi kita untuk memaksanya. Haram bagi kita untuk memaksanya. Ya, sebagaimana ayat ini. Kemudian tentang masalah hal lainnya, itu kita memberikan pinjaman. Kita memberikan pinjaman, terus kita minta sebelum waktunya. Kita minta sebelum waktunya, itu dengan meminta, dengan mengurangi uang kita, maka itu gak ada masalah. Maksudnya kalau saya memberi pinjaman 100 juta ya, dalam waktu dilunasi 1 tahun, tapi kayaknya setelah berjalan setengah tahun ya saya kayaknya perlu uang, ya saya katakan kepada dia, ya sudah bayar sekarang 50 juta, 50 jutanya sudah saya ikhlaskan, ya kan, ini namanya dawa ta'ajjal, ya ajilli wa adha ank, ya bayar segera dan saya kurangi, ya saya kurangi utangmu, ya saya kurangi utang. Maka itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah ya, dha' wa ta'ajjal, karena di sini enggak ada riba. Kalau riba itu bagaimana? Sekarang saya punya uang 100 juta saya pinjamkan. Belum 1 tahun saya minta tolong dibayar sekarang ya. Ya 50 juta saja. Ini tawaran, kalau misalnya yang berutang bersedia, maka itu hal yang baik atau enggak ada masalah. Ini bukan riba, 100 jadi 50. Ini bukan riba, kalau riba itu 100 jadi lebih, kalau gitu kan. Tapi kalau 100 jadi 50 itu bukan riba, malah luar biasa, sudah dikasih pinjaman, dikurangi lagi. Iya kan, mana ribanya? Tapi riba itu memberi pinjaman dan mendapatkan manfaat dari pemberian pinjaman. Iya. Taib, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah utang ya, masalah utang. Jadi kesimpulannya, dalam masalah berutang itu boleh saja, bukanlah hal yang tercela, tapi dengan catatan berutang dalam perkara yang darurat. Ya, dalam perkara yang darurat. Kalau tidak, maka itu hal yang terlarang. Karena akibatnya fatal ya. Akibatnya fatal sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bacakan. Iya, dan juga tadi bagi orang yang punya pinjaman itu jangan suka tunda-tunda pembayaran, karena itu merupakan kezaliman, haram hukumnya kalau ada kemampuan. Kemudian bagi yang memberi pinjaman, kalau yang meminjam lagi susah jangan dipaksa, itu haram. Beri dia waktu, beri dia waktu sampai ada kemudahan. Iya, sampai ada kemudahan. Kemudian pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat piutang menjadi amal soleh. Jadi kita memberi pinjaman itu menjadi amal soleh, itu ada berapa ketentuan? Iya, mungkin bisa disebutkan 4 ketentuan ya, 4 syarat piutang bisa bernilai amal soleh. Yang pertama, harta yang dihutangkan itu merupakan harta yang halal, ya harta yang halal. Jangan memberi pinjaman dengan harta yang haram. Gak boleh bersedekah dengan harta yang haram. Kita memberi bantuan dengan harta yang halal. Ya, dengan harta yang halal. Yang kedua, memberi piutang, ya, tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyakiti. yang menerima utang. Itu enggak boleh ya? Iya. Dengan kata-kata maupun perbuatan. Ya, tidak boleh mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan yang meminjam dengan kata-kata maupun perbuatan. Karena kalau kita mengungkit, kalau kita menyakiti perasaan dengan kata-kata maupun perbuatan, maka itu tidak bernilai amal soleh. Artinya menunjukkan kita enggak ikhlas. Ya, kita enggak ikhlas. Kemudian yang ketiga, pemberi piutang berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dan ridhanya. Tidak ada maksud riya. Tidak ada maksud riya. Iya, pamer, sum'ah, iya, ingin didengar sebagai orang yang baik. Tidak ada maksud seperti itu. Kemudian yang keempat, pinjaman tersebut tidak tidak mendatangkan tambahan atau keuntungan sedikit pun bagi pemberi pinjaman. Apa kaidahnya kemarin? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjaman yang diambil keuntungan adalah apa? Riba. Jadi memberi pinjaman diambil keuntungan adalah riba. Tapi mungkin itu empat ketentuan atau empat syarat dikatakan atau dikategorikan piutang itu bernilai amal soleh. Kemudian hal yang lain, adab-adab dalam hutang piutang. Adab-adab dalam hutang piutang. Iya. Pertama, hutang itu harus ditulis. Harus ditulis dan dipersaksikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mengadakan akad utang piutang, ya, muamalah yang tidak tunai, faktubuh, maka tuliskanlah. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ashhidu idza tabayyatum. Kalau kalian melakukan akad, maka ashhidu, adakanlah saksi. Dan ada kaidah, inna thiqah wa anna thiqah la tamna' at-tawthiq. Ya, la tamna'u at-tawthiq. Anna thiqah la tamna'u at-tawthiq. Bahwa orang yang dipercaya tidak menghalangi at-tawthiq. Ya, orang yang dipercaya tidak menghalangi untuk membuat untuk menguatkan kepercayaan. Orang yang dipercaya tidak menghalangi untuk menguatkan kepercayaan. Maksudnya gini ya. Misalnya ada orang pinjam uang sama saya. Misalnya saya sebagai ayah, anak pinjam sama saya, dan saya percaya anak ini dia orang yang dipercaya. Jangan mentang-mentang karena dia orang yang dipercaya, terus bikin catatan, dia bilang, emang kamu gak percaya sama saya? Gitu ya. Jadi ini kaidahnya bahwa orang yang dipercaya ya tidak menghalangi untuk menguatkan apa? Kepercayaan. Jadi jangan tersinggung ya bagi orang yang sudah dipercaya, terus buat penguat kepercayaan seperti saksi atau catatan. Itu tidak menghalangi. Iya, jangan karena sudah dipercaya terus dicatat malah tersinggung. Maka itu hal yang tidak benar. Dari beberapa alasan. Alasan yang pertama, sekalipun dia orang yang dipercaya, tapi yang namanya manusia kan mungkin lupa, ya kan? Mungkin lupa. Hal yang lain, sekalipun dia dipercaya, yang namanya manusia itu tidak tahu kapan dia mati, ya kan? Kalau dia mati di jalan misalnya, terus ternyata tidak ada catatan gitu yang diketahui, terus bagaimana caranya bayar utangnya? Jadi tidak atau bukan alasan ya untuk menguatkan utang piutang dengan catatan dan saksi, dengan alasan karena dia orang yang dipercaya. Itu bukan alasan. Tetap harus bikin penguat dengan catatan dan dengan saksi. Iya, dengan catatan dan saksi. Iya. Dan ini juga harusnya bagi yang memberi maupun yang menerima. Yang memberi dia harus menulis berapa saya beri, tanggal berapa dan pemberian dan tanggal berapa pembayaran, gitu ya. Yang menerima juga harus menulis berapa saya terima, kapan saya terima dan kapan saya melunasi. Ya, tujuannya yang memberi supaya dia tidak menagih lebih, iya kan? Yang menerima ya supaya dia tahu, jangan sampai dia bayar lebih atau jangan sampai dia bayar apa? Dia bayar kurang, iya kan? Bayar kurang. Maka ini ketika ada utang piutang harusnya ditulis. Harusnya ditulis dan ada saksi yang menyaksikan. Ada saksi yang menyaksikan. Iya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini banyak masalah sekarang. Banyak keributan yang terjadi, pertikaian dan semisalnya disebabkan karena masalah utang piutang tidak dicatat. Tidak dicatat. Iya. Kemudian yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan. Iya. Tapi semata-mata dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak keutamaan tadi ya telah kita sebutkan hadisnya. Karena ada kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjaman pemberian pinjaman yang diambil manfaat adalah apa? Riba. Kemudian yang ketiga, melunasi hutang dengan cara yang baik. Melunasi hutang dengan cara yang baik. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah, kana li rajul ala nabi sallallahu alaihi wasallam sinnun minal ibil fajahu yataqadahu faqala sallallahu alaihi wasallam u'tu fatalabu sinnah falam yajidu lahu illa sinnan fauqaha faqala u'tu faqala awfaitani faqala awfaitani wafa Allahu bik. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'a. Rajal Bukhari. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berutang kepada seorang lelaki dengan seekor unta yang berumur tertentu. Enggak disebutkan umurnya. Maka datanglah orang tersebut menagih utang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, tuh bayar utangnya. Bayar utangnya." Maka orang tersebut minta unta yang seumur dengan yang dia berikan. Tapi ternyata setelah dicari tidak ada unta yang seumuran dengan untanya. Tapi dapatkan umur yang lebih bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Berikan itu yang lebih bagus." Iya. Maka kata orang itu, engkau telah memberikan bayaran yang lebih kepada saya. Semoga Allah melipat gandakan kebaikanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'a." Sungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak mengapa kita bayar lebih, karena ketika Nabi membayar unta, dia punya utang unta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bayar dengan unta yang lebih bagus. Berarti kan ada apa? Kelebihan. Misalnya kita pinjam 100.000, kita bayar 150.000. Apa hukumnya di situ? Ya enggak ada masalah kan? Selama apa? Selama tidak direncanakan, ya, tidak dibuat di awal akad, gitu ya. Artinya kita hanya dari kita saja sebagai wan terima kasih, ya kan? Ya syukurlah dia sudah beri pinjaman pada saya kasih lebih. Itu enggak ada masalah. Ya, tapi kalau dari awal sudah bikin akad, ya saya kasih ya 100.000. Tapi sepekan tiap pekan bertambah 50 ribu nak? Iya. Maka ini jelas riba. Tapi kalau dia tidak dibuat di awal akad, maka enggak ada masalah. Ya enggak ada masalah. Dalam hadis yang lain dari hadis Jabir, kata beliau, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid wa kana li alaihi dain faqadani wa zadani. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid menagih utang. Bayangkan ya, Nabi ini berutang, didatangi oleh sahabat, ditagih. Iya. Fa huwa fil masjid, dan beliau di masjid. Kana li alaihi dain, dan saya punya apa, dan Nabi punya utang pada saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam qadani wa zadani, membayar utangnya kepada saya, wa zadani, dan menambah bayarannya. Dan menambah bayarannya. Oke, ini apa namanya, adab dalam membayar utang. Iya, bagusnya kalau dikasih bagus, kalau kasih lebih, ya termasuk adab. Ya termasuk adab. Taib. Kemudian yang keempat, berhutang dengan niat yang baik, yaitu berniat untuk melunasi hutang. Iya. Jadi berhutang dengan niat yang baik. Ya, dan akan melunasinya. Adapun berniat dengan niat yang buruk, maka ini merupakan kezaliman dan dosa. Jadi berutang dengan niat yang baik. Bagaimana bentuknya atau bagaimana contoh berniat dengan berutang dengan niat yang buruk? Ya, seperti berutang untuk membayar utang yang lain. Berutang, ya maksudnya gali lubang, tutup lubang. Ya, utang, bayar utang. Ini termasuk berutang dengan niat yang buruk. Iya. Yang kedua, berutang untuk sekedar bersenang-senang, bukan hal yang mendesak. Ya, berutang untuk hal yang untuk bersenang-senang. Yang ketiga, berutang dengan niat untuk meminta. Jadi kalau dia minta langsung gak dikasih, tapi dia pakai nama apa? Pinjam. Ya, pinjam uang tak. Iya kan? Ternyata dia niatnya untuk meminta. Iya. Kemudian yang keempat, yaitu berutang dengan niat untuk tidak melunasi. Berutang dengan niat untuk tidak melunasi. Ini semuanya niat yang buruk. Jadi adab yang keempat dalam berutang yaitu berniat baik. Iya, berutang dengan niat yang baik, bukan dengan niat yang buruk. Iya. Entah berhutang untuk membayar hutang, atau berhutang untuk bersenang-senang, atau berhutang untuk dengan niat meminta, atau berhutang dengan niat untuk tidak melunasi. Iya, dengan niat untuk tidak melunasi. Iya. Kemudian yang kelima, berupaya untuk berhutang dari orang soleh yang bekerja dari pekerjaan yang halal, dari penghasilan yang halal. Ya, sehingga pinjaman tersebut membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Jadi kalau pinjam uang termasuk adab, ya cari orang-orang yang pekerjaannya halal. Ya, karena kalau dari hasil yang halal, insya Allah uang yang kita pinjam itu berkah, membawa kebaikan. Ya, membawa kebaikan. Kemudian yang keenam, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat atau mendesak. Ya. Seperti tadi ya, orang yang ada musibah, sakit misalnya, sudah enggak ada jalan kecuali harus berutang, enggak ada masalah. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai berutang karena apa? Gandum. Sudah enggak ada bahan makanan. Padahal beliau sebagai panglima perang, sebagai pimpinan negara, sebagai seorang nabi, rasul, manusia terbaik, tapi masih pinjam gandum. Ya, pinjam gandum buat dimakan, enggak ada bahan makanan. Habis makanan di rumah. Karena selama apa namanya, satu bulan ya, tidak pernah menyala api di dapur. Tidak pernah menyala api di dapur. Coba bayangkan, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah menyala api, dan sampai pinjam gandum sama orang Yahudi. Ya, sampai seperti itu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa namanya utang itu dalam kondisi kepepet, dalam kondisi darurat. Kalau tidak, maka dilarang. Ya, maka itu hal yang terlarang. Ya. Adapun selama sebulan Nabi tidak pernah menyala dapur, tidak pernah berasap dapur. Nabi SAW bersama istrinya itu makan alaswadain, makan kurma dan air zam-zam, dan minum air zam-zam. Itu dimakan saja, kurma sama air zam-zam. Iya, ini kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh melakukan jual beli disertai dengan pinjaman. Jual beli plus pinjaman, itu enggak boleh. Misalnya jual beli plus pinjaman, itu enggak boleh. Digabung enggak boleh. Enggak digabung enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu salafun wa bai'." Tidak halal salaf, pinjaman digabung dengan jual beli. Contohnya apa? Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Contohnya misalnya ada yang minta pinjaman. Ya sudah, saya pinjamkan ya. Tapi tabek mobil tak saya pakai, Dik. Selama belum lunas, saya pakai mobil tanah. Berarti ini apa? Ini namanya tay pinjaman dan jual beli. Atau misalnya dia minta, dikatakan, ya boleh saya pinjamkan, tapi kita jual ayam tak sama saya, ya? Ini enggak boleh karena ada utang piutang dikaitkan atau disyaratkan dengan jual beli. Artinya kalau tidak ada jual beli, berarti tidak memberikan pinjaman. Makanya enggak boleh. Makanya ini tidak boleh. Kenapa dilarang? Karena kaidahnya apa? Yang namanya utang tidak boleh mengambil apa? Keuntungan. Maka dia mengambil keuntungan mengatasnamakan apa? Jual beli. Jadi enggak boleh digabung, sekalipun atas nama jual beli. Sekalipun atas nama apa? Jual beli, itu enggak boleh. Jadi agama itu memang menutup pintu. Kenapa dilarang? Supaya tidak terbuka celah untuk berbuat riba, yaitu mengambil keuntungan dari pinjaman. Contoh sekarang di pegadaian, misalnya digadaikanlah emas misalnya atau apalah, dapat pinjaman. Tapi apa caranya? Ya boleh, tapi nanti apa akadnya? Sudah kita dapat pinjaman dan kita jaminkan barang, tapi ada namanya apa? Biaya apa? Biaya penitipan. Biaya penitipan. Ini kan kita beli apa ini? Kita bayar biaya penitipan. Biar barang kita apa? Aman. Iya kan? Berarti ini jual beli. Kita beli jasa. Iya kan? Kita beli jasa. Jasa supaya barang kita dijaga, kita bayar, kita beli. Kita tadi diberi apa? Pinjaman. Kemudian dia minta apa? Dia minta upah atau bayar titipan. Makanya jelas riba, karena dia mengambil keuntungan dengan biaya penitipan. Itu enggak boleh. Karena itu cara untuk menghalalkan riba. Ya, cara untuk menghalalkan riba. Ya. Kemudian adab yang ke-8. Kalau terjadi keterlambatan atau kesulitan keuangan, hendaknyalah orang yang berhutang menginformasikan ke pemberi hutang. Iya, karena ini amanah ya. Karena ini adalah amanah. Iya. Supaya tidak terjadi permusuhan atau kesalahpahaman di antara mereka. Iya. Kemudian yang ke-9, menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Iya, menggunakan uang pinjaman sebaik mungkin, karena pinjaman merupakan amanah. Nabi SAW bersabda dalam hadits Samurah, "Alal yad ma akhadat hatta tu'addiya." Tangan itu akan senantiasa tangan akan dituntut akan apa yang dia ambil sampai ditunaikan. Jadi tangan ini apa yang dia ambil itu dituntut nanti sampai dia apa? dia tunaikan. Kalau uang, maka sampai dia lunasi. Kalau barang, sampai dia kembalikan. Kalau kezaliman, sampai dimaafkan. Jadi tangan ini akan dituntut. Apa yang dia ambil akan dituntut sampai dilunasi. Kemudian yang ke-10, dibolehkan bagi yang berutang untuk mengajukan pemutihan. Mengajukan pemutihan atau pengurangan. Itu tidak ada masalah. Atau mencari syafaat atau perantara. Ini terjadi pada sahabat Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah, karena ayahnya meninggal Ayahnya meninggal dan meninggalkan banyak anak dan ada hutang. Maka diminta agar diberikan keringanan, entah dihapuskan atau dikurangi. Maka itu boleh saja. Tapi ini kan tergantung kepada siapa? Tergantung kepada yang beri utang. Kalau misalnya dia iakan, ya. Tapi kalau tidak, enggak ada. Kalau tidak, maka itu wewenang yang memberi pinjaman. Kemudian yang ke-10. Sudah tadi ya. Yang ke-11. Segera melunasi hutang. Segera melunasi hutang. Tadi sudah ya. Mengundur pembayaran padahal dia mampu merupakan apa? Kezaliman. Kemudian yang ke-12, memberi penangguhan. Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutang. Ayat tadi ya, ayat surah Al-Baqarah ayat 280. In kana tu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau lagi susah, maka beri waktu sampai ada kemudahan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man ahabba ayyudhillahu Allah fi dhilli falyunzir mu'siran aw liyadh' lahu. Siapa yang ingin diteduhi oleh Allah di bawah teduhannya, maka hendaknya dia memberi tangguh bagi orang yang kesulitan atau mengikhlaskan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Hudzaifah, dia mengatakan inna rajulan kana fi man kana qablakum. Sungguhnya ada seorang lelaki pada orang sebelum kalian, sebelum umat Muhammad, atahul malak, didatangi oleh malaikat untuk mencabut ruhnya. Maka ditanya kepadanya, apakah kamu punya amalan, apakah kamu punya amal kebaikan? Orang itu bilang, saya enggak tahu. Ditanya lagi, apakah kamu punya amal kebaikan? Dia bilang, saya enggak tahu. Kata malaikat, coba lihat dulu, coba periksa dulu. Orang itu bilang, saya enggak tahu kecuali dulu selama di dunia, ini belum mati ya. Ketika mau dicabut ruhnya, dia mengatakan, dulu saya pernah jual beli dengan manusia. Dan saya mencukupi kebutuhan mereka bagi orang yang mudah. Bagi orang yang mudah membayar hutang, malah saya beri tangguh. Bagi orang yang susah, malah saya ikhlaskan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadakhalahullahul jannah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkannya ke dalam surga hanya karena amalan tersebut. Artinya hanya karena ada orang mudah bayar hutang, tapi dia kasih, sudahlah nanti. Yang susah malah dia dia ikhlaskan. Maka ternyata dengan sebab ini dia menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Dan ini pelajaran bahwa jangan meremehkan amalan yang kecil. Boleh jadi itu yang menyebabkan kita masuk surga. Ada seorang pelacur yang ini bukan membantu manusia. Kalau ini kan jelas manusia kan. Kalau ini membantu siapa? Membantu anjing, hewan yang hina dan seorang yang hina. Tapi ternyata dengan perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam Surga. Jadi seorang tidak boleh meremehkan amalan sekecil apapun. Boleh jadi itu menjadi sebab dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan orang yang memberi tangguh bagi orang yang susah. Iya, apalagi bisa memaafkan atau mengikhlaskan, maka itu tentunya lebih besar pahalanya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kalau kalian ikhlaskan itu lebih bagus, seandainya kalian tahu. Seandainya kalian tahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin yang berkaitan dengan masalah utang piutang. Ya, insyaallah taala pembahasan berikutnya adalah sewa menyewa, ya, sewa menyewa, kemudian syirkah atau syarikah. Iya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadalah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله